Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'limin lughah al-arabiyah. Mazilna fi tamrin awal, kita masih dari latihan yang pertama, yaitu safha mi'ah al-khamis al-ashirin, yaitu halaman 125, jilid yang ketiga dari kitab durusul lughah al-arabiyah. Latihan ini masih berkisar tentang masalah asyartiyah. Adapun perintah daripada tamr awal yaitu memasukkan fa'ul jawab atau fa'ul rabit terjawab kepada jawab syarat. Jika jawab syarat tersebut mengharuskan dimasukkan huruf fa. Yaitu malam ini kita akan lanjutkan, yaitu rakam tasi asyar, yaitu nomor 19 dari latihan yang pertama di halaman 125. Taib, kita lanjutkan saja atau kita langsungkan masuk kepada latihan ini. Fadhol Ustaz. Baik, silakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih di malam hari, dapat terus serta dan menghubungi di layanan telepon kami 0218236543. Baik, kita akan sapa untuk penelpon pertama. Silakan. Halo. Iya, silakan. Baik, sebagaimana telah disampaikan, bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami akan membaca di latihan yang pertama, yaitu pada halaman ke-125. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan. Baik, rakam tasya. Naam, tafadhali ya um. Ya salam. Barakallahu fik. Intazurni sawfa azurka. Naam, intazurni sawfa azurka. Intazurni fasawfa azurka. Iya, intazurni fasawfa azuruka. Kenapa fa'ul jawab masuk kepada jawab syarat? Li'anna jawab syartin an yaqtirna bi sawfa ya. Iya, naam, sahih. Li'anna jawab syarat sabaqahu sawfa. Izan fasawfa. Tapi bernisba fi'il ba'da sawfa fi'il mudari, hal huwa majzum? Yang mananya Ustaz? Fi'il. Fi'il. Al-fi'il mudari alladhi yaqa' ba'da sawfa wa huwa jawab syarat, hal huwa majzum? Azuruka. Zara yazuru. Naam. La Ustaz. La. Kenapa tidak? Kenapa tidak dijazamkan menjadi azurka? Ini yang lagi dipikirin, Ustaz. Oh iya. Iya. Nah, sebetulnya sudah ada di kaedah yang lalu. Nah. Iya, karena dimasuki oleh saufa. Iya, ketika dimasuki oleh saufa, maka fi'il sebut tidak jazam. I'rabnya i'rab mahal. Fi'il mahal. Iya. I'rab mahal. Jadi, ketika fi'il mudhari yang mengharuskan masuk fa'ul jawab, maka fi'il mudhari tersebut tidak majzum. Iya. Seperti diulik oleh kata saufa. Jadi fa saufa azuruka. Jadi jawab syaratnya mana? Jawab syarat ada azuruka. Iya. Itu i'rabnya adalah mahal. Itu fi mahal jazam jawab syarat. Sebagaimana di halaman berapa kemarin itu? Itu 124. 124. Iya, sebelumnya kan 123 kan? Coba 124 itu di atas baris yang ketiga. Coba kita merajaah sedikit. Iqra'i la yujzamu. Maaf. La yujzamu jawabu syattin idza tarana bil fa'. Bil fa', na'am. Wa yakunu al-i'rabu hina idzin. Wa yakunu. Wa yakunu afan. Wa yakunu al-i'rabu hina idzin lil jumlah. Fa yuqalu innaha fi mahalli jazm. Na'am, itu dia. Jadi jawab syaratnya jika bersambung dengan fa. Nah, di sini kenapa bersambung? Karena masuk saufa. Maka i'rabnya ketika itu adalah i'rab jumlah. I'rabnya jumlah itu fi mahalli jazam. Ya. Keterangan untuk saufa bahwa itu tidak jazam di mana ya, Ustaz? Tidak boleh dijazamkan. Enggak, maksudnya di sini di buku ini materinya. Ya, karena masuk fa kan. Karena ada saufa berarti harfa masuk. Ya kan gitu. Nah, maksudnya untuk nah. Ya, tidak majzum untuk kata saufa itu. Nah, maksud saya adalah nah, ketika saufa masuk berarti masuk fa. Nah, maksud. Iya kan? So. Ya, berarti fi'il mudhari'nya tidak boleh majzum. Iya. Di situ maksudnya. Jadi ketika fi'il sudah masuk oleh saufa otomatis fa masuk. Kalau sudah fa masuk maka tidak boleh majzum fi'il mudhari'nya. Iya. Dan tidak boleh dan tidak benar kalau kita baca tanpa fa kan? Nah. Saufa azuruka. Nah. Ya. Hatta pun tidak ada fa, azuruka juga tidak boleh dia majzum. Ya. Tapi di sini harus masuk fa karena fi'il mudhari'nya sudah masuk saufa. Fa saufa. Iya. Nah, ketika fi'il mudhari' sudah masuk saufa, maka fa masuk. Nah. Maka fi'il mudhari' tidak boleh majzum. Tapi i'rabnya fi mahalli jazam. Nah. Saufa. Baik. Al-an rakam alladhi ba'dahu anam al-shurun man yastaghfirillah man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Naam, man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Baik, hal hadha sahih am khata? Al-jumlah sahiha am khata? Sahiha. Baik, jadi tidak perlu masuk fa'ul jawab. Naam. Kenapa tidak masuk faul jawab? Tidak berkaitan dengan semua syarat yang itu. Iya. Ya, pertama adalah fi'il mudhari'nya adalah fi'il jawab syaratnya adalah fi'il mudhari'. Jawab syaratnya fi'il mudhari', kemudian dia tidak dihulu oleh qad sawfa. Baik qad atau saufa atau sin. Nah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi man yastaghfirullah yaghfir lahu. Nah, kedua-duanya fi'ilnya apa? Mudhari kemudian majzum. Majzum. I'rabnya bukan i'rab mahal. Yeah. Coba bagaimana cara mengi'rab kalimat ini? Man ism syartin mabniun ala sukun yastaghfir belum masih kurang. Masih kurang. Man ism syartin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Jadi man ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Naam. Wa huwa yajzimu fi'lain. Al-awwal fi syart wa thani jawabu wa jazau. Iya, terus yastaghfir. Naam. Fi'lun mudhari'un majzumun wa huwa fi'lu syar wa huwa fi'lu syartin majzumun wa alam jazmi as-sukun. Iya, boleh juga yastaghfir fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Iya. Allah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Naam. Jadi Allah lafzul jalalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Baik, aina fa'il? Kenapa maf'ul bih dulu disebutkan? Ustaz, jadi buruh itu adalah fi'il kemudian fa'il disebutkan dulu. Lupa terus, Ustaz. Iya. Wa fa'iluhu dhamir mustatirin jawazan takdiruhu huwa. Huwa kembali pada mana? Ila man. Man. Baik, baru Allah. Naam. Allah lafzul jalalah maf'ulun bih mansub. Naam. Naam. Yaghfir jawabu syartin nah. Jumun wa alamati jasmihi as-sukun. Iya. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu wa ya'un ilaman. Wujuban? Wa jawazan ma. Takdiruhu? Huwa. Huwa kembali mana? Man. Man, benar itu. Nah, ini sering saya katakan bahwa dhamir itu kembali. Pertama dia harus kembali kepada isim yang paling dekat. Oh, afan. Iya kan? Ya, jika sebentar, jika isim yang paling dekat nah, ternyata dhamir itu tidak kembali kepada isim yang paling dekat. Nah. Mungkin dhamirnya tidak tepat. Nah. Isimnya berbeda. Nah. Atau dari sisi maknanya tidak mungkin kembali pada isim yang paling dekat. Nah, nah, nah. Maka dia kembali kepada isim yang lebih jauh. Nah, nah, nah. Nah, di sini kemana kembali? Kembali pada Allah atau kembali pada man? Allah Ustaz, iya. Nah, kalau dhamirnya bisa kembali pada huwa, bisa kembali pada Allah, bisa kembali pada man. Akan tapi dari sisi makna tidak mungkin dhamir itu kembali kepada man. Nah. Dia kembali kepada Allah. Allah nam. Nah. Nanti bisa dilihat dari apa? Dari makna ya, Ustaz. Makna bisa dilihat. Iya. Nah. Yaghfir lahu. Yaghfir. Enggak mungkin yaghfir aiman yaghfir lahu lillah. Nam nam. Ada khata. Baru lahu hanya kembali mana? Kembali kepada man. Iya. Nah. Coba terjemahkan yang pertama dan kedua. Nah. Intazurni saufa azurka. Fasaufa. Fasaufa. Iya. Azurka. Jika iya. Engkau mengunjungiku, maka saya aku akan mengunjungimu. Iya. Man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Siapa minta ampun kepada Allah, maka saya dia akan mengampunimu. Ya, mengampunimu. Akan mengampuninya. Iya. Ulang kembali terjemah. Perhatikan betul kalimat itu. Naam, Ustaz. Iya. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni. Mengampuninya. Naam. Iya. Baik, jayyid. Naam, Ustaz. Sekarang masuk kepada tamrin tsani. Asan. Latihan yang kedua. Baik. Masih terkait dengan syarat. Ini alhamdulillah betul-betul latihan ini apa cukup panjang ya. Nah. Ini tujuannya adalah tidak lain agar kaidah ini betul-betul apa dikuasai. Paham, ya, dipahami dan dikuasai. Nah. Ya, taib. Baca instruksinya. Nah. Ikra'i. Ta'ammal misala summa. Baca dengan wasal. Ta'ammalil misala summa kawin jumalan 'alal ghirarihi musta'inan bil ibarati al-atiyati. Iya. Ta'ammal, perhatikan contoh. Kemudian bentuklah kalimat-kalimat 'alal ibarah itu apa ya? 'Alal ghirarihi. 'Alal ghirari. Seperti contoh. Seperti contoh. Ghiratu misal. Misli. Mislul misal. Jadi ala ghirari ay ala mislil misal. Seperti contoh. Iya. Jadi kita akan dikatakan apa kata perintah pertama ta'ammalil misal, ya kan? Nah. Perhatikan dengan seksama amati apa al-misala contoh. Jadi pengarang memberikan contoh di sini. Kemudian summa kawin, kemudian bentuklah jumalan. Kalimat-kalimat ala ghirari ay ala ghiraril misal. Nah, sesuai apa? Dengan contoh. Atau seperti contoh. Musta'inan bil ibaratil atiyati. Mana musta'inan? Lupa. Dengan menggunakan. Bukan musta'milan. Apa beda dengan musta'milan? Ya, ini kita ambil dari pemahaman saja. Asal musta'in kan dengan dibantu. Dibantu. Iya, dibantu dengan apa? Ibarat ungkapan-ungkapan kalimat berikut ini. Ibarat itu ungkapan atau kalimat berikut ini. Jadi kalimat berikut ini dijadikan apa? Untuk membantu. Membikin kalimat yang seperti contoh. Ya. Ibaratkan ini bahannya. Oh, gitu. Silakan bikin kalimat sesuai dengan contoh. Ya. Jadi musta'inan dengan, kalau mau literalnya, musta'inan dengan dibantu. Dengan dibantu. Iya. Bantu dengan apa? Kalau musta'milan. Ya, musta'milan menggunakan. Iya. Baik. Amal misal, apa contohnya? Man arada an yakhruja fal yakhruj. Nah, man arada an yakhruja fal yakhruj. Nah, coba kita bahas dulu sedikit contoh ini. pahami dulu nah. Supaya nanti kalimat selanjutnya bisa dijawab sesuai dengan contoh. Nah. Di sini ada adatus syartin. Nah. Apa itu? Man. Nah. Kemudian fi'il syaratnya apa? Arada. Kemudian jawab syaratnya apa? Fal yakhruj. Nah. Bentuknya apa itu? Lamul amr. Mudhari. Jadi fi'il mudhari dimasuki oleh lamul amr. Amr. Ketika lamul amr masuk, nah. maka apa? Masuk. Fa. Iya. Maka fa. Fa. Jawab syarat itu masuk. Masuk. Iya. Sebagaimana kaidah yang dijelaskan. Nah. Jadi yakhruj di sini, ya. Majzum ini bukan karena jawab syarat. Oh. Tapi kenapa? Dimasuki oleh lamul. Nah, jadi majzum ini karena lamul amar. Lamul amar. Jadi bukan majzumnya bukan karena kenapa jawab syarat, tapi karena lamul amar. Ya. Karena fi'il mudhari kalau sudah dimasuki oleh fa, dia tidak majzum. Jadi fi'il mudhari dimasuki oleh fa al-jawab, dia tidak majzum. Sebagaimana yang terjelaskan oleh kaidah, ya. Nah. Maka itu apa? I'rabnya i'rab mahal. Iya. Iya, man arada an yakhruja falyakhruj. Coba itu di i'rab terlebih dahulu. Man ya. Ismu syartin yun ala sukun di mahalli raf'in mubtada. Arada ya. Fi'l madin wa huwa fi'l syartin mabniun ala al-fathi. Naam. Fi mahalli jazm. Mahalli jazm. Iya, karena fi'l syart itu ala majzum. Nah. Nah, kebetulan fi'il madhi maka i'rabnya fi mahali jazmin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Jayyid, thumma an yakhruja. Itu i'rabnya gimana Ustaz? An i'rab satu persatu. An harfu nasbin wa tawkidin. Iya. Wa masdarin. Tiga ya Ustaz. Oh iya. An itu huruf masdar. Arti bisa ditakwil pada masdar dengan fiilnya. An harfu masdarin wa nasbin. Nasbin wa taukid. Bukan taukid ya, afan. Akhta. Oh, anna itu. An harfu nasbin masdarin wa nasbin. Nah. Jadi an harfu taukid. Bukan taukid. Harfu nasbin wa masdarin. Masdarin. Iya. Mau disebutkan harfu masdar dulu atau di belakang boleh? Nah. Jadi an harfu nasbin wa masdarin. Terus mabni ala sukun. Mabniun ala sukun. Iya. Terus yakhruja? Yakhruja fi'lu mudhari'un mansubun wa alamatu mansubun bi an. Wa mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Naam. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah. Terus wal masdar muawwal. Wal masdar muawwal min an wa min an wa fi'l mudhari fi min an wal fi'l. Naam. Wa min an wal fi'l mudhari fi mahalli nasb wa huwa khuruj. Wa huwa al-khuruj. Itu ta'wil kan? Wa huwa al-khuruj. Khuruj. Naam. Masdarnya maf'ulun bih. Maf'ul. Ya, sebagai maf'ul bih kan? Naam, Ustaz. Man arada an yakhruja ay man arada al-khuruj. Nah. Itu ta'wil masdarnya. Naam. Jadi man arada an yakhruja ay man arada al-khuruj. Khuruj. Jadi an yakhruja ini mahalnya adalah mahal maf'ul bih. Maf'ul. Iya, sebagai maf'ul bih dia. Nah. Jadi mansubnya. Nah, itu yang dikatakan masdar muawwal. Naam. Ya, al-masdar muawwal min an wal fi'il wa huwa al-khuruj maf'ulun bihi. Ya. Terus fal yakhruj. Naam. Fa harful jawab. Harful jawab. Al-lam lamul amr. Naam. Al-lam lamul amr. Mabni ala sukun. Ala sukun. Terus yakhruju. Iya. Yakhruj bukan yakhruju, yakhruj. Yakhruj dhammi apa fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Bilamil amr. Bilamil amr wa alamat jazmihi as-sukun. As-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli jazm jawab syarat, fi mahalli jazm ya. Ya, karena ini ya sebenarnya majzum bukan karena lam, bukan karena jawab syarat, tapi karena lamul amal. Lamul amal. Ya, maka tetap i'rabnya fi mahalli jazm jawab syarat. Nah. Terus ada lagi. Wal jumlatu min fi'l syart. Naam, wal jumlatu min fi'l syarti. Syartin wa jawab min fi'l syarti. Min fi'l syarti wa jawab syarti fi wa jawabihi. Cukup dengan dhamir aja. Oh, naam. Wa jawabihi wa jazaihi min apa itu? Wal jumlatu min fi'l syarti wa jawabihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, itulah khabar mubtada bagi kata man. Nah, nah, itulah cara menguraikan jabatan kata lebih kurang. Nah, kayak ahsan barakallahu fiik. Ustaz, nanti tolong diulas lagi yang tentang jawab syarat yang tidak apa namanya? Tidak majzum ya, Ustaz. Oh iya. Kemarin agak-agak kurang ini. Syukur jazakallahu khairan barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kebersamaannya. Dan ingin jawab, Ustaz? Oh iya, enggak apa-apa, kita jawab aja ya. Baik. Itu sebetulnya kan sudah ada di halaman 123. Ada 9 poin. Ada 9 poin. Ketika jawab syarat tersebut masuk dalam 9 poin ini, maka fa masuk. Ketika fa masuk, tentu i'rab jawab syarat ada i'rab mahal. I'rabnya i'rab mahal dan dia fi'ilnya tidak majzum sekalipun dia fi'il mudhari. Nah, yang pertama adalah, coba lihat kembali halaman 23. Yang pertama, an yakuna jawabu syarti, an yakuna jawabu syarti jumlatan ismiyah. Jadi kalau syaratnya bentuk jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah itu harus dimasuki oleh fa. Oleh fa, namanya faul jawab. Maka ketika kita menguraikan jabatan kata, maka i'rabnya i'rab mahal, yaitu wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi fi mahalli jazmin jawab syarti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manakala jawab syaratnya ada fi'lan talabiyan, fi'l talab. Fi'l talab yaitu apa? Al amru wan nahyu wal istifham. Ketika fi'il syaratnya dalam bentuk fi'il amar, maka dimasuki oleh fa. Dan i'rabnya juga i'rab mahal. Demikian juga ketika syaratnya adalah fi'il nahi, tentu kalau fi'il nahi, tentu ada la nahi yang masuk. Maka fa harus masuk. Fala. Nah, masuk fa. Dan fi'il setelahnya adalah majzum. Majzumnya bukan karena jawab syarat, tapi majzumnya karena la an-nahya. Demikian juga dalam bentuk istifham. Jika jawab syaratnya dalam bentuk istifham, maka fa masuk. Ketika fa-nya masuk, maka i'rabnya juga i'rab mahal. Begitulah selanjutnya. Silakan baca kembali, dibuka kembali halaman 123 maupun halaman yang sebelumnya, yaitu ada dua poin, jumlah ismiyah kemudian dalam bentuk jawab talab. Itu halaman-halaman sebelumnya, bisa dimurajaah kembali. Nah, selanjutnya adalah dari mulai nomor 3, jawab syaratnya fi'ilnya fi'il jamid, kemudian jawab syaratnya dimasuk oleh qad, kemudian jawab syaratnya dimasuk oleh ma'an nafiyah, kemudian jawab syaratnya dimasuki oleh lan, kemudian syaratnya masuk oleh sin, kemudian saufa, kemudian selanjutnya adalah dimasuki oleh ka'annama. Nah, ini maka fa harus masuk. Nah, ketika fa harus masuk, maka jawab syaratnya harus i'rabnya apa? I'rab mahal. Sebagaimana disebutkan di baris yang ketiga di halaman 124. Taib. kita lanjutkan. Ya. Syukur atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali melanjutkan latihan-latihan kita di halaman ke-125, di mana tadi sudah masuk ke latihan kedua. Bagi ada yang ingin terhubung kembali di layar-layar telepon 0218236543, baik pendengar yang sudah terbiasa masuk ataupun para pendengar yang baru yang ingin mencobanya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa, dari mana? Om Abdillah. Baik, Om ya. Abdillah dari Solo, silakan. Naam, tafadhal ya Om Abdillah. Rakam Isnin. Amal Ustaz. Nomor 2. Tadi awal belum bisa nih. Hah? Oh, yang pertama belum ya? Iya. Oh, taib, taib. Ya, rakam wahid saya. Tadi misal contoh ya. Iya. Awal. Man arada ayat hula jannata. Fayakmal amalan salihan. Oh iya. Fal ya'mal amalan saliha. Iya. Nah ini mana jawab syaratnya? Ya'mal. Ya'mal. Kemudian kemudian dimasuki oleh lamul amar. Kemudian ditambah dengan fa'u. Fa'ur jawab. Jadi fal ya'mal amalan saliha. Taib. Rakam Isnin. Ini apa? Insyaallah mudah ini karena sudah ada contohnya. Sesuai dengan contoh. Rakam Isnin nomor 2. Isnin man arada an ya'rifa akhbara fa yaqra fa yaqra ishufa la yasma'il idza'ata. Iya, man arada an ya'rifa al akhbara fal yaqra ishufa wa yasma'il idza'ata. Nah, wa yasma', jadi dibaca wasal ada wa yasma'il idza'ata. Sekalipun dibaca kasra, itu kena cara membacanya, kena bertemu dua sukun. Bukan berarti fi'il kasra. Fi'il tidak ada kasra. Ya. Jadi wa yasma'il idza'ata. Yasma ini tetap dia majzum, tanda jazamnya sukun. Baik, coba diterjemahkan dari mulai nomor satu. Barang man arada ayat qura jannata. Barang siapa yang ingin masuk surga, fa'ya'mal amalan solihan, maka hendaknya beramal amal yang soleh. Iya, beramal amal yang soleh. Baik, Rakam Isnin. Man arada ayarifa akhbaro, barang siapa yang menghendaki untuk mengetahui berita. Al akhbar apa? Berita-berita. Berita-berita. Jadi barang siapa ingin mengetahui berita-berita, mengetahui berita-berita, fayaqra ishufa, iya, dan yasma'il idza'ata. Iya. Maka hendaknya membaca surat kabar dan mendengarkan radio. Iya, maka hendaklah dia membaca surat kabar dan mendengar radio. Radio. Sahih. Taib, rakam salasa. Asalasa. Man arada ayajlisa fisuhufi. Man arada ayajlisa fisofil awali fil masjidi fal yadhhab mutakkiran. Iya. Man arada an yajlisa fisofil awali fil masjidi falyadhhab mubakkira. Iya. Coba terjemahkan. Barang siapa yang ingin duduk di saf yang pertama di dalam masjid, maka hendaklah pergi pagi-pagi. Pergi berpagi-pagi. Pagi-pagi. Maksud pagi-pagi apa ini? Apa berpagi? Jadi arti mubakkiran ini tidak selamanya waktu pagi. Iya, arti mubakkirannya pergi di awal waktu. Iya, pergi bisa jadi awal waktunya jam 1. Iya kan? Umpamanya ada janji dengan saudara bertemu di satu tempat pada jam 1:30 atau jam 2. Tapi kita sudah sampai jam 1, itu berarti datang mubakkirah. Mubakkirah. Iya, datang di awal waktu. Ya, itu pengertian mubakkirah. Jadi tidak selama artinya apa? Pagi hari, subuh, enggak. Ya, Mubakirah itu pergi di awal waktu. Datang di awal yadhab, maka pergi mubakiran di awal waktu. Taib, mubakiran ini i'rabnya apa ini? Mubakirannya apa? Mubakiran, Ustaz. Mubakirannya i'rabnya apa ini? Masdar, Ustaz. Masdar ini? Bentuknya masdar, mubakiran. Isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Coba apa fiilnya? Mubakiran itu. Fiilnya apa? Ini kan. Fiil. Iya. Jadi mubakiran apa bentuk ini? Fiilnya apa? Bentuknya. Harus tahu fiilnya. Nanti coba ditasrif kira-kira mubakiran ini bentuk apa dia? Apakah masdar? Apakah isim fa'il? Apakah isim maf'ul? Apakah dia dharaf? Dharaf, Ustaz. Apa? Dharaf maka. Ya, dharaf. Dharaf zaman. Dharaf zaman. Ini bentuknya apa dia ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Jadi, bakkara yubakkiru tabkiran mubakkirun. Jadi mubakir itu adalah orang yang datang di awal waktu. Mubakir itu isim fa'il. Isim fa'il ya. Iya. Bukan dia dharaf. Ini i'rabnya apa? Hal. Hal. Iya, hal. I'rabnya hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya. Sahibul halnya mesti ma'rifah. Sahibul halnya man. Terlalu jauh man itu. Ya, dhamir yang ada dalam kata fi'il yadhab. Yadhab huwa. Ya, huwa itu kembali pada man. Huwa. Iya. Betul. Jadi, fal yadhab huwa ini. Mubakiran. Ya. Jadi, hal. Makanya kalau dia mu'annas, tadhabu fatimatu ilal madrasati mubakiratan. Iya, pakai ta marbutah. Adhabu ilal masjidi mubakiran. Nahnu nadhabu ilal masjidi mubakirina. Ya, dijamakan. Kenapa? Karena sahibul halnya apa? Ya, jama. Nahnu. Nahnu yang ada dalam kata fi'il mudhari. Nahnu nadhabu. Nadhabu ay nahnu. Jadi nahnu nadhabu ilal masjidi mubakirina. Jadi tirabnya hal. Tay ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Abdillah yang telah terhubung dari Solo barakallahu fik dan telah membaca hingga nomor 3. Berikutnya di nomor-nomor berikutnya Anda dapat ikut serta dalam latihan ini dengan menghubungi di layanan telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, dengan siapa Bapak dari mana? Dengan Abu Aisyah di Blitar. Ya. Di Blitar, Abu Aisyah. Nam, fadhal. Nam, ahlan wa sahlan ya Abu Aisyah. Ahlan bik. كيف حالك? الحمد لله بخير. طيب الان رقم 3 او 4. Nam, rakam 4. Rakam 4. Man arada an yas'alani su'alan fal yas'alni ba'da intihai ad-darsi. Tayyib. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya yas'alani. Yas'alani. Yakin? Fi'il man arada. Arada. Arada. Itu fi'il syaratnya. Ya. Kalau yas'al ini adalah an dengan fi'il ini sebagai apa? Maf'ul bi. Ya. Nah. Maf'ul bagi kata arada. Kalau jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya yas'alni. Ya, jadi fal yas'alni, yas'alni itu jawab syarat. Yas'al itu jawab syarat. Taib, apa kedudukan ini? Yas'al Man arada an yas'alani, nun itu nun apa itu? Man ismu syartin. Pertanyaan saya adalah nun yang ada kata yas'alani. Nun itu nun apa? Nun. Man. Nun harfu nun yas'alani ni. Ah, yes, al-nun wiqayah. Nun wiqayah. Apa arti wiqayah? Wiqayah artinya waspada. Waspada. Awasannya. Apa yang diwaspada ini tadi? Tidak boleh fi'il mudhari'nya menjadi majrur. Iya. Maksudnya apa? Nun itu nun wiqayah itu menjaga. Waqayah kita menjaga. Jadi bukan waspada ya. Menjaga. Iya menjaga. Waqa yaqi wiqayatan menjaga. Jadi untuk menjaga agar fi'il mudhari tidak berharakat kasrah. Nah. Karena di depannya ada ya mutakallim masuk. Sebab kalau ya mutakallim masuk maka huruf sebelumnya mesti kasrah. Nah. Nah, itu kaidah bagi kata ya mutakallim. Jadi kalau enggak ada ya, kalau enggak ada nun, tentu bagaimana itu? Yas'ali jadi kan? Yas'ali. Dan itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau kena wasal. Itu pun hanya sekedar. Itu kena cara pengucapan. Atau cara untuk membaca. Kena depannya ada. Huruf bersukun. Sementara fiilnya bersukun. Majzum. Maka dibaca kasrah. Bukan berarti fiilnya kasrah. Sebagaimana tadi. Wa yasma'il idha'ata. Asalnya wa yasma'. Ya. Tetap dia majzum. Taib wa yas'alani su'alan. Taib nuyah itu sebagai apa ini? Mada sat? Ya mutakallim sebagai apa? Ya mutakallim sebagai maf'ul. Iya maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul pertama. Karena sa'ala itu membutuhkan dua objek. Objek pertama adalah yang ditanya. Nah. Yang kedua adalah sesuatu yang ditanyakan. Nah. Mana itu? Su'alan. Itu maf'ul tsani. Taib. Yas'alni ba'da intihak. Ba'da intihak iddarsi. Ba'da intihak iddarsi. Darsi sebagai apa? Ba'da intihak iddarsi. Iddarsi sebagai na'at. Sebagai na'at. Man'udnya mana? Intihak. Intiha, bisakah man'udnya nakirah? Na'adnya ma'rifah. Mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Yang kedua, ad-darsi itu bukan kita kata sifat. Bukan kata sifat. Sifat. Ya, maka tidak bisa dijadikan na'ad. Itu masdar. Nah, kemudian intihanya tidak ada alif lam kan? Berarti dia idhafah, penggabungan dua kata. Kata pertama intiha, kata yang kedua ad-dars. Taib terjemah. Terjemahkan. Barang siapa yang ingin bertanya kepadaku tentang salah satu soal, satu pertanyaan, tentang satu pertanyaan, maka hendaknya dia bertanya kepadaku setelah pelajaran selesai. Ya, sahih. Sahih. Taib, rakam khamsa. Rakam khamsa. La ta'muruni li'arif. Tirantarif. Tirantarif. Taib. Arif. La bas. Tuhibbul i'rab. Jayid. Jadi i'rabnya juga sangat penting untuk agar supaya maklumat itu bisa sabit. Ya. Nah. Ya. Coba. Coba i'rabkan. Man ismu syartin. Mabni ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada. Iya. Sahih. Arada fi'il madhi mabniyun 'ala al-fathhi wa huwa fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin fi'il syarti. Iya. An harfu nasbin. Kalau sudah fi'il mesti ada apa? Naam. Jangan lupa. Iya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Huwa kembali kepada man. Man. Terus an harfu nasbin wa masdarin. Masdarin. Iya. mabni ala sukun. Iya, sahih. Yas ala al mudhari mansubun bi an. Jayid. Wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam, yaitu kata lam ya, yas ala. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun tartiruhu huwa. Ya. Nun nun wiqayah. Wa ya mutakallim fi mahalli mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ul awal. Maf'ul awal. Atau maf'ulun bih awal. Iya. Terus. Soalan. Maf'ul bih. Maf'ul sani. Maf'ul bih sani. Naam. Iya. Atau maf'ul sani. Tanpa ada bih boleh. Maf'ul sani. Karena sudah maklum itu. Maf'ul sani. Mansub. Wa alamatu nasbihi. Fathatun zahiratun fi akhirih. Naam. Fa. Rabitatul jawab. Iya. Mabni ala al-fathi. Lam lamul amr. Iya. Yas'alni yas'al fi'il mudhari' majzum bil lam. Lam apa? Bil lamul amr. Naam, bil lamil amr. Lamil amr. Fi mahalli jazmin jawab syartin. Belum ke situ. Fa'ilnya belum disebutkan. Oh, iya. Iya. Wa fa'il. Sebutkan fa'il itu maf'ul bi jika ada baru i'rabnya. I'rab jumlah mahal. Jadi yas'alni yas'al fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amar. Bilamil amar. Wa lam tujzmi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun tasiruhu huwa. Huwa. An-nun. Nun al-wiqayah. Wal ya ya mutakallim mabni ala sukun. Naam. Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Maf'ul bih. Baik, baru selanjutnya, Pak. Wal jumlatu. Wal jumlatu min al-fi'li wa fa'ilihi. Fa'ilihi wa maf'ulihi. Wa maf'ulihi fi mahalli jazmin. Li jazmin jawab. Jawab syarat. Iya. Terus ba'da ba'da zarab zarab makan zarab. Naam. Mabni bukan mabni mansub ya. Zarab makan mansubun ya. Fa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam. Intiha intihai wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf ya. Ba'da wa huwa mudhaf ya. Intihai mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf mudhaf. Naam. Ad-darsi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Iya. Selesai. Rakmul. Naam. Belum selesai ya Rabbi Ta'ala. Mana khabar mubtada'nya? Khabar mubtada' kan, tadi kan man kan mubtada' kan? Nah. Sekarang mana khabarnya? Khabarul mubtada' yakni fi'lu syartin kalau itu apa jumlah ya? Jawabu. Hah? Berarti jumlah. Wa jumla wal jumlatu min fi'li syarti. Wa jumlatu min fi'li syarti. Wa jawabihi. Jawabihi. Fi mahalli raf'in. Mahalli raf'in khabarul mubtada'. Hakadha. Taib. Naam. Mau lanjutkan? Boleh, rakmul. Taib, tafadhal, rakam 5. Man arada an yadhhaba ila al-mustashfa falyakhudh waraqat falyakhudh waraqatan min al-mudiri. Min al-mudiri, iya. Falyakhudh waraqatan min al-mudiri. Jayyid, na'am. Coba di sini ada i'rab yang perlu. Iya. Coba i'rab ilal mustashfa. ilal mustashfa ila harfu jar. Iya. Mabniun alas sukun. Terus al mustashfa. Al mustashfa ismun majrurun. Bi ila. Majrur bi ila. Taib. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu. Wa alamatu. Wa alamatu jarrihi. Al-ya. Ah, al-ya. Ada alamatu jari al-ya. Wa alamatu jarrihi bil alif. Bil alif. Ada alamatu jar alif. Al-mustashfa itu isim mufrad, sah? Naam. Iya. Nah, ini kira-kira isim apa ini? Bentuk isim apa seperti ini? Isim maf'ul. Isim yang diakhir oleh alif, isim apa namanya? Isim ma'il khamsah. Asmal khamsah? Masa al-mustashfa ada termasuk asmal khamsah? Asmal khamsah itu kan ini kan, abu, aku, hamu, fu, wadhu. Isim nah, mengandung huruf illat. Oh iya, itu di akhirnya ada huruf alif, itu huruf illat. Maksudnya ada isim yang di akhir alif, isim apa namanya? Ini alif itu alif lazimah namanya. Isim nasi itu, Zat. Nasi itu, isim maksur. Isim maksur. Iya kan? Nah. Isim maksur. Isim maksur itu isim yang di akhir alif. Nah. Iya, baik alifnya alif maksura, mustashfa, atau alifnya alif panjang mat seperti al-asa. Nah, itu isim maksur. Nah. Nah, kalau isim maksur, apa i'rab isim maksur ini? I'rabnya apa? Muqaddara. Muqaddara. Iya, muqaddara baik ketika rafa, ketika nasab maupun ketika jar. Nah, ini nah, ilal mustashfa di akhir alif lazimah. Alif lazimah itu adalah alif yang merupakan huruf asli dari kata isim tersebut, bukan tambahan. Iya. Al mustashfa. Nah, ini di akhir alif, i'rabnya muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena tidak bisa diharakatkan. Karena huruf alif enggak bisa diharakatkan. Nah. Jadi apa? Al mustashfa ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maksurun. Isim maksur. Jadi mana'a min zuhuri at-ta'adzur, unzur, arti unzur artinya tidak mungkin harakat itu dinampakkan. Nah. Tidak bisa nampakkan. Jadi akhir alif, alif tidak bisa diharakatkan, baik itu dhamma, fathah maupun kasrah. Nah. Berbeda kalau isim mankus. Isim mankus isimnya di akhir alif ya lazimah. Seperti al-qadhi. Walaupun i'rabnya muqaddar ketika rafa dan jar. Ketika nasabnya dia fathah zahira, al-qadhiyah. Tapi ketika rafa dan jar, dia tetap apa? Muqaddara. Al-ja' al-qadhi. Ra'aitul qadhiyah itu zahira. Sallamtu ala al-qadhi. Nah, isim mangkus itu masih bisa diharakatkan. Ja'a al-qadhi, ja'a al-qadhiyu. Sallamtu ala al-qadhi, sallamtu ala al-qadhiyi. Masih bisa diharakatkan. Akan tapi harakatnya apa? Siqal, berat. Nah, tetap di i'rabnya muqaddar. Nah, sementara isim maksur tidak bisa diharakatkan. Maka istilahnya adalah ta'adzur. Kalau isim mangkus istilahnya as-siqal. As-siqal, kena berat. Al-qadiyu, yu, itu berat. Al-qadiyi, itu juga berat. Dalam ucapan. Makanya harakatnya ditakdirkan di situ. Jadi, ilal mustashfa ismun majrurun bi'ila wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'anahu isim maksur. Ya. Ahsan. Coba terjemahkan. Barang siapa yang menginginkan atau barang siapa yang ingin pergi ke rumah sakit, maka ambillah, maka hendaknya dia mengambil waraqatan minal mudiri, surat dari kepala sekolah. Iya, sepucuk surat dari kepala sekolah atau dari pimpinan. Ahsan, barakallahu fik. Waalaikum barakallahu. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kabar samaannya Bapak atau Abu Aisyah di Blitar ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fik. Nah, kita akan lanjutkan dan persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa melanjutkan latihan kedua ini. Dan tadi telah dibaca oleh Abu Aisyah hingga nomor 5, dimulai dari nomor 6. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan line telepon, kita persilakan 021-823-6543-6. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Hanif Ustaz. Umu Hanif. Naam. Naam. Ahlan wasalam ya Umu Hanif. Ahlan bik. Tayyib, tafadhal ya Umu Hanif. Alan rakam 6. 6. Naam. Man arada an yanjaha bitaqdiri mumtazin falyajtahid lan nahara. Laila nahara. Naam, laila nahara. Tayyib, man arada an yanjah an yanjaha bitaqdiri mumtazin falyajtahid laila nahara. Iya. Betul, masyaallah. Iya, coba kita terjemahkan dulu. Barang siapa yang ingin meraih nilai mumtaz, anlah ia bersungguh-sungguh siang dan malam dan siang dan malam. Nah, inilah dia mustalah ya. Mustalah, terkadang mustalah bahasa kita berbeda dengan mustalah bahasa Arab susunannya. Apa istilahnya Ustaz, mustalah? Mustalah itu kan istilah. Oh iya. Mustalah. Bahasa kita istilah. Istilah itu dari bahasa istalah, istilahan. Iya, jadi istilah. Jadi istilah, istilah itu apa sih? Ungkapan ya. Jadi ungkapan bahasa Arab terkadang berbeda susunan dengan istilah atau ungkapan dalam bahasa Indonesia. Makanya ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa kita, maka terjemahkanlah dengan bahasa translate. Karena itu insya Allah tidak akan mengubah makna. Iya. Ini seperti ini kan? Kalau kalau terjemahan bagaimana ini? Laila nahara, malam. Siang malam kan? Siang. Ya, siang malam. Malam siang Ustaz. Nah, apa? Laila nahara kan siang apaan ya? Malam siang. Malam siang itu terjemahkan letternya. Nah, ini kan kalau malam siang istilah kita tidak masuk ya. Istilah kita apa? Siang dan siang malam. Bukan siang dan malam ya. Siang malam. Iya, karena enggak pakai waw. Ya. Kalau pakai waw baru lailan wa nahara. Ya, malam dan siang. Ini laila nahara. Siang malam. Siang malam. Nah, coba ada lagi istilah lagi juga. Ada ingat coba? Subaha masaa. Hah? Bukan yang bentuk lain. Pulang pergi kan? Iya banwa. Pulang pergi. Bahasanya, bahasa kita apa? Pulang pergi. Pergi pulang atau pulang pergi? Pulang pergi Ustaz. Pulang pergi. Seharusnya apa? Pergi dulu baru pulang. Tapi Arabnya apa? Iyaban. Hah? Zahaban wa iyaba. Zahaban wa iyaba. Iya kan? Zahaban wa iyaban. Nah itu, nah itu istilahnya. Zahaban wa iyaban. Nah kalau bahasa kita seharusnya apa? Hah? Kalau istilah kita? Pulang pergi. Iyaban wa zahaban. Nah, kan gitu. Iyaban wa ya wa zahaban. Iya. Pulang pergi. Nah, tapi istilah Arab tidak. Zahaban wa iyaban. Iya, pergi, pulang. Itu terjemah literalnya. Tapi kalau terjemah bahasa Indonesianya sesuai dengan istilah kita, pergi pulang atau pulang pergi? Pulang. Pulang pergi. Seharusnya apa? Seharusnya apa? Zahaban. Iyaban wa zahaban kan itu. Nah, inilah ketika kita mentranslate ke dalam bahasa kita, ke dalam bahasa Arab, ketika ada istilah harus menggunakan istilah Arab, tidak bisa pakai istilah kita. Nah, kita ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, pulang pergi, lalu kita terjemah apa? Iyaban wa zahaban. Nah, ini salah. Nah, istilahnya berbeda. Zahaban wa iyaban. Yaitu itu istilahnya. Taib, demikian juga Laila Nahara. Ini enggak bertahan bisa dia? Oh tidak, karena dia mabni. Coba lihat footnote di bawah kan? Oh nah. Iya. Yeah. Bolehkah di Arab? Kalau mau Arab boleh. Makanya apa? Lailan wa Nahara. Itu pakai waw. Jika pakai waw bertanwin? Ya tanwin. Lailan wa Nahara. Iya. Yeah. Ana uraji dars Lailan wa Nahara. Siang malam. Jadi pakai apa pakai waw jadi ma'tuf karena lailan itu dzaraf. Kemudian tambah dzaraf lagi ataf dengan waw. Ya, mansub. Di sini tanpa waw dia mabni. Apa katanya? Mabniun ala fathil juz'aini. Apa artinya itu? Mabni atau sepatah? Ya, dia mabni atau mabni permanen atas harakat fathah. Dua bagian. Nah, dua bagian. Mana bagian? Dua bagian. Laila. Nahara. Iya, sama seperti adat murakkab. Masih ingat adat murakkab? 11-19. Itu adat murakkab. Adat murakkab. Itu apa? Kedua-duanya mabni itu harak apa? Bilangan 11 kemudian 13 sampai 19. Harak adapun bilang 12. Yang pertamanya mu'rab, bagian keduanya, puluhannya apa? Mabdi. Belasannya mabni. Sedangkan 11, 13 sampai 19, kedua-duanya mabni. Ahada asyara. Thalathata asyara. Thalathata asyara. Thalathatanya mabni al-fatihah. Asyaranya mabni al-fatihah. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Mabni ala fathil juz'ain. Jadi mabni al-fatah juz'ain. Ya, harakat fatah pada dua bagian. Bagian pertama yaitu apa? Salasata, bagian keduanya asyara. Fatah harakat akhirnya itu ta marmuta, kemudian ra-nya berfatah. Demikian juga ini apa? Laila nahara, lam terakhirnya fathah, ra yang terakhir fathah. Nah, namanya mabni ala fathil juz'ain. Nah. Demikian juga katanya sabaha masa'a. Sabaha masa'a. Bagaimana terjemahannya? Siang, pagi dan sore. Pagi sore. Iya. Sore, nam. Pagi sore, kan? Ya, kalau kita sama istilahnya ya. Sama istilah. Iya, sama istilah kita, pagi sore. Ya, bukan sore pagi. Pagi sore istilah kan, bahasa kita sama. Berarti sama dengan Arabnya sabah masa'a. Iya, yeah. Pagi sore. Baik, nah coba i'rabkan yang tadi ini. I'rabkan, coba i'rabkan man arada. Man adat syaratin. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada'in. Wa huwa yajzimu fi'alaini. Arada fi'adin mabniun ala fathi. Fi mahalli jazmin. Mahalli jazmin fi'lu syarat. Fi'lu syarat. Naam. Wa iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala man. Naam. An harfu nasbin wa istiqbalin wa masdarin. Injaha fi'lun mudari'un mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhir. Wa fa'iluhu damirun mustatirun Dhamir mustatirun jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala man. Man. Bi harfu jarrin. Al-masdar mu'awwal min an. Al-masdar mu'awwal wa fi'lun mudari'un. Masdar mu'awwal min an. Min an wa fi'l mudari'. Wa an masdar mu'awwal wa fi'lun mudari'un. Al-masdar mu'awwal min an wa fi'l mudari'. Wa huwa al-dhahab maf'ulun bih. Wa huwa maf'ulun bih. Wa huwa al-dhahab. Masa awal itu al-dhahab. anjah. Maf'ul bih. Asalnya apa? Man arada anjah afwan. An yanjaha ya. Najah. An yanjah. Jadi masra ma'awwal min an wal fi'il mudhari wa huwa yanjah. Iya. Itu mudhari-nya kan? Ulang kembali. Al masra ma'awwal min an wal fi'il mudhari wa fi'il mudhari wa huwa an-najah. Wa huwa an-najah. Naam. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, kalau diungkapkan masalahnya apa? Najaha. Man arada najaha. Nah. Arada najaha. Alba hamzah jarri. Terus taqdiri ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi kasratan zahiratan fi akhiri wa mudaf mazin mudafun ilaihi mabniun majrurun wa alamatu jarhi kasratan zahiratan fi akhiri. Naam. Fa'ul jawab. Iya, fa'ul jawab. Terus lamul amr. Yajtahid fi'lul mudhari' wa majzumun bilamul amri. Bilamul amri. Nah. Amri. Wa wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu damir mustatirun taqdiruhu huwa. Iya. Du 'ala man. Naam. Laila. Nah. Belum. Belum. Atau boleh juga lanjutkan enggak apa-apa. Laila nahara. Laila nahara dzaraf. Naam. Dzaraf apa? Dzaraf makan. Dzaraf zaman. Naam, dzaraf zaman. Naam. Mabniun 'ala al-fathhi. 'Ala fathil juz'ain. 'Ala fathhi juz'ain. Naam. Naam. Jumlah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Ya, karena dzaraf itu mansub. Naam. Ya. Jadi fi mahalli nasab. Wal jumlatu min fi'li syartin wa jawab fi mahalli raf'in khabar wa mubtada. Belum lagi tadi wal jumlatu fi'il. Wal jumlatu fi'il yajtahid wa fa'ilihi fi mahalli jazmin. Li jazmin jawab syarat. Syaratin. Wal jumlatu min al-fi'li wa min al-fi'li syaratin. Min fi'li syarti mudhaf ilayhi ya. Fi'li syarti bukan min al-fi'li syarti. Wal jumlatu fi min fi'li syarti. Min fi'li syaratin wa jawab. Kantin. Alif syarti pakai alif lam. Min fi'li syarti. Wal jumlatu min fi'li syarti wa jawabihi fi mahali raf'in khabarun mubtada. Khabar mubtada. Ahsan. Taib. Masya Allah. Coba tuntaskan aja. Nanggung ini. Dua nomor. Coba tuntaskan saja. Taib. Tinggal baca saja. Taba'ah. Man arada an yafham al-islam fahman jayidan. Fal yata'allamil lughatal arabiyyata. Fal yata'allamil lughatal arabiyyata. Barang siapa yang ingin memahami Islam dengan pemahaman yang baik, maka saya belajar mempelajari bahasa Arab. Iya. Fahman itu i'rab muqirabnya apa? Hal. Hal itu bentuknya wasfun kata sifat isim fa'il. Maf'ul mutlak. Dari mana tahu maf'ul mutlak? Fa'a yafhama. Iya, fi'ilnya disebutkan fi'ilnya itu yafham. Jadi kalau disebutkan fi'ilnya berarti jelas mutlak. Naam. Yang kedua ini kan fahman ini kan masdar. Jadi maf'ul mutlak itu masdar. Iya, betul. Jayidan sebagai na'at. Jayidan sebagai na'at. Ya, terus yang kedelapan terakhir. Samaniyah man arada an yahtarimahun nasu falyahtarimhum. Naam. Barang siapa yang ingin manusia menghormatinya, maka hendaklah menghormati mereka. Atau barang siapa yang ingin dihormati oleh orang, barang siapa ingin dihormati oleh orang, boleh kita terjemahkan dengan kalimat pasifnya masalah. Karena maksudnya tidak salah kan? Nah. Iya. Terkadang kalau terjemahkan literally juga, layak menghormati mereka. Iya, maka hormatilah mereka. Ahsan barakallahu fiik. Sebentar saya bertanya. Iya. Pada redaksi hadis yang ana fahami itu kan namanya, ini kan redaksi begini, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khairun. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Nah, ajaban di sini kan tiba-tiba mansub ustaz ya. Ini sebagai apa ustaz? Halkah? Oh enggak. Iya, itu kelihatannya maf'ul mutlak, ada fi'il yang dibuang. Ajaban ai ata'ajjab ajaban. Umumnya begitu. Maf'ul mutlak. Sabran ala ali yasir. Jadi amilnya dibuang. Amilnya dibuang. Apalagi itu ajam itu kan masdar. Naam. Iya. Jadi itu maf'ul mutlak. Maf'ul na'ib an amilihi. Pengganti amilnya. Ya, jadi ajaban ay ata'ajabu ajaban. Betul, ini buang saja fi'ilnya ya. Oh iya. Hmm. Iya. Sama seperti syukran lak ay ashkuruka. Hmm. Oh. Ya, jadi bahasanya lebih apa? Lebih tinggi sasranya, lebih bagus. Oh. Ya, ketika amilnya dibuang. Ya, jadi itu bukan hal tadi ya? Bukan. Kalau hal itu mesti was pun kata sifat ya. Nah, terus ya. Yang bahannya kan hal itu mesti dalam jumlah kalimat fi'liyah, Ustaz, ya, jumlah fi'liyah. Apa mungkin? Bisa, enggak mesti jumlah fi'liyah, bisa juga hal itu bukan jumlah fi'liyah. Ada ya juga, Ustaz? Iya, bisa bukan jumlah fi'liyah. Oh, berarti enggak mesti ya. Fi'liyah? Enggak. Ikut hal itu kan nanti kembali kepada apa? Bisa ya. Hal itu dalam apa sahibul halnya apa fa'il atau naibul fa'il. Mm-hmm. Iya kan? Bisa juga halnya nanti bentuk mubtada, sahibul halnya mubtada. Itu banyak terdapat itu. Saya cuma lupa dalam bentuk contoh. Ya, tidak mesti. Iya. Oh. Ya. Cara rinci tentang penjelasan hal ini di buku apa? Semua dalam kitab Nahwu itu disebutkan. Iya. Hmm. Semua. Cuma Nahwu itu kitab itu terkadang apa? Kitab itu aja. Sebentar ya. Terkadang kitab satu kitab tidak membahas semuanya. Ada kitab untuk pembelajaran itu terang bertahap. Hmm. Ya, tidak semua disebutkan dalam kitab itu. Oh, gitu. Iya. Ya, paling kalau mau adalah kitab induk. Iya. Seperti Ibn Aqil, Syarah Alfiyah. Ya, Syarah Alfiyah itu banyak. Iya. Berarti kesimpulannya dia juga terdapat pada jumlah ismiyah. Iya, iya. Baik, Ustaz. Baik. Syukran jazak. Afwan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Hanif atas interaksinya dan kebersamaannya. Menjawab latihan-latihan yang ada dan pertanyaan telah disampaikan pula. Semoga bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Dan Ummu Hanif tersebut juga adalah pada fan terakhir Ustaz di malam hari ini. Sekaligus akan menutup kajian kita. Mohon disampaikan sebagai ikhtilam. Okay? Baik. Tetap jazakumullah khairul jaza atas perhatian dan keikutsertaan antum dalam kajian ini. Lagi-lagi sering saya ungkapkan atau sering saya sampaikan bahwa memurajaah pelajaran itu sangat penting, ya. Apalagi terkait dengan kaidah. Nah, kaidah ini sering kita lupa. Kalau tidak dimurajaah, maka apa yang kita pelajari cepat sekali lupa. Maka itulah sering-sering untuk membuka kembali pelajaran. Kalau bisa itu dari awal kembali dibaca, dari awal kitab. Ya. Kembali ke belakang dari jilid pertama, jilid kedua, sampai pelajaran yang ketiga ini. Taib jazakumullah khair jaza. Kita akhiri kajian pertemuan kita dengan doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.